Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا, الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini, siang yang mengantukkan. Mengantukkan, betul Pak? Mengantukkan. Karena juga disertai lapar. Walhamdulillah kita masih tetap bisa meluangkan waktu untuk thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi termasuk ibadah. Jangan Anda menyesal dengan adanya taklim. Saya membaca Quran malana taklim. Mungkin ada. Maka kami ingatkan bahwa talabul ilmi itu termasuk min afdalil ibadah. Termasuk seafdal-afdal ibadah di antara ibadah yang ada. Kenapa? Karena amalan apapun tidak akan benar kecuali berpijak pada ilmu. Maka ilmu tersebut lebih afdal daripada amalan yang diamalkan biduni ilmin. Jadi ilmu terlebih dahulu baru beramal setelahnya. Apabila orang beramal tanpa dia aktif dalam talabul ilmi, pada ujungnya dia akan jatuh pada penyelisihan terhadap ilmu din. Karena pertama, sebabnya disebabkan jahalah. Yang kemudian disusul dengan al-hawa. Awal mulanya penyimpangan disebabkan karena tidak tahu ilmu. Jahalah, kejahilan. Ya. Kemudian ketika dia jahil, salah diingatkan kau tidak mau, ngotot. Ngerti ngotot Pak? Ngotot. Hawa nafsu berbicara sudah. Akhirnya akan jatuh pada pembenaran yang salah. Ya. Tabrir al-batil, membenarkan yang batil, memperjuangkan yang menyimpang. Ya. Ketika diperingatkan lagi, kenapa kau tetap ngotot di atas kesalahan? Jawabannya laung iskadung. Iskadung bahasa Arabnya apa? Waingkadung faturusna. Jika laung iskadung ya isturusna baiklah. Walaupun dia tahu itu salah, dia tahu itu batil, aneh. Dan ini muncul dari mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi, bahkan yang pernah duduk di hadapan para ulama, duduk di hadapan masyayikh, yang memiliki titel doktoroh atau ma, ngerti ma? Ma, ma itu air, manhajnya lunak selunak air, macam-macam. Tahu surat zawatul arwah, surat zawatul arwah, gambar yang bernyawa itu dalam syariat kita besar sekali, termasuk syirrul khalqi indallah al-musawwirun, termasuk orang-orang yang sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah adalah mereka para pelukis, para penggambar. Besar. Sampai-sampai malaikat tidak masuk satu rumah fi kalbun suar, ya di situ ada gambar dan anjing. Besar urusannya. Ya. Para ulama mereka menyebutkan tahdir teramat banyak dalil tentang perkara ini wahai kaum muslimin terhadap perihal gambar makhluk yang bernyawa. Adapun para ulama yang membolehkannya itu karena memang sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan inda darurah, seperti paspor, bikin KTP, SIM, ya, ya memang harus ada identitas nyata. Ini punya siapa? Ini punyanya Pak Ahmad. Yang satunya ini Pak Ahmad. Pak Ahmad siapa ini? Gak ada fotonya. Bingung Pak. Nanti ketukar-tukar. Ya kalau cuman itu tok lah. Kalau ketukar surat nikah dan sebagainya. Waduh, ibujunya siapa? Gisa. Repot. Butuh adanya gambar indad darurah. Para ulama menyebutkannya. Tidak kemudian yatawassa. Adanya sikap ittisa, memperluas, boleh, boleh, boleh, sampai akhirnya menjadi sebuah kebiasaan berfoto bareng. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selfie. Berkembang kemasyhur itu, yang tadinya berfoto bareng laki dengan laki, sekarang sudah laki dengan perempuan. Ahwatnya minta selfie sama ustadznya. Hah? Ustadznya diburu-buru ahwat untuk di selfie. Waduh, fitnah, fitnah wahai kaum muslimin, merebak mereka yang mengaku sebagai salafi tetapi sungguh mereka jauh dari mengikuti manhaj salaf. Hah? Kaum muslimin rahimani wa jami'an, pembahasan kita adalah tentang harus bagaimana kita berislam. Kaum muslimin rahiman jami'an, Islam itu awalnya satu. Disebut awalnya satu. Kenapa? Karena hari ini sudah macam-macam. Bercorak, berwarna, bermodel, macam-macam. Islam itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Islam. Itu adalah bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga para ulama menyebutkan dengan kalimat lain, al-islamu huwa sunnah. Islam itu adalah sunnah, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memegangi Islam maka dia pasti memegangi sunnah Nabi. Siapa yang memegangi sunnah Nabi dia pasti berada di atas al-Islam. Wa anna al-Islam al-mahdahu wa sunnatuhu. Bahkan dipertegas lagi bahwa sesungguhnya Islam yang murni itu adalah sunnahnya Nabi. Kok ada Islam murni? Biasanya kalau ada kalimat murni-murni berarti ada yang palsu ya Pak ya. Madu murni, madu asli, asli tapi tidak murni. Oh, macam-macam kalimatnya. Aspal asli tapi palsu, macam-macam. Nah, Islam yang murni, yang suci dari penambahan-penambahan tangan-tangan manusia adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Islam. Itu adalah Islam, wahai kaum muslimin. Kemudian di zaman sekarang ini kita dapati ternyata beda-beda. Beda-beda. Dengan perbedaan yang teramat sangat menyolok. Di antara mereka saling kafir mengkafirkan. Ya. Di antara mereka ada yang saling macam-macam. Mengatakan ini sesat, itu sesat, ini batil, ini batil, ini bid'ah, ini mungkar, macam-macam. Perbedaan-perbedaan yang sangat drastis sekali. Yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan, yang satu membolehkan, yang satu melarang, yang satu mengatakan ini disyariatkan, yang satu mengatakan tidak, itu mungkar, itu bid'ah. Itu terjadi di zaman sekarang ini. Perbedaan, perpecahan yang sangat keras di tengah-tengah umat Islam. Ya. Mengapa itu terjadi, wahai kaum muslimin? Mengapa itu terjadi, wahai kaum muslimin? Kalau mereka ditanya, jane agamanya apa sih pada deneng congkah baik, ribut baik, jawabannya Islam. Gimana? Kenapa kok sama-sama umat Islam ribut? Yang satu mengatakan ini halal, ini haram, yang itu membolehkan, ini melarang. Kenapa? Al-Qur'annya satu, hadisnya satu. Yani Al-Qur'annya 30 juz, hadisnya sabda Nabi, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beda? Kenapa beda, Bang? Ada yang bisa jawab? Yang membedakannya adalah dalam memahaminya, dalam menerapkannya. Karena itu, kaum muslimin, disebutkan dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW tidak mencukupkan dalam penyebutannya, hanya sebatas Al-Quran dan As-Sunnah saja. Walaupun tentunya ini adalah sebuah riwayat yang sahihah. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan pada kalian dua hal. Tidak akan sesat untuk selamanya jika lo kalian berpegang teguh dengan keduanya, Al-Qur'an wa Sunnah. Kitabullah dan Sunnahku. Di dalam beberapa riwayat yang lainnya Rasul menyebutkan Al-Quran dan Sunnah harus dengan pemahamannya beliau beserta dengan para sahabat beliau. Disinilah letaknya, wahai kaum muslimin, titik yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Ayatnya satu tapi pahamnya berbeda. Hadisnya sabda Nabi alaihi wasallam, ya, yang mereka mengatakan kalau itu sahih maka itu adalah peganganku. Tetapi kenapa berbeda? Berbeda dalam hal memahaminya dan menerapkannya. Karena itu Nabi kita alaihissalatu wassalam ketika menyebutkan perpecahan umat dalam hadis yang tidak bosan-bosannya kita menyampaikan, karena memang para ulama menyebutkannya dalam hadis Irbad bin Sariyah. Coba perhatikan apa ucapan beliau ketika beliau berbicara, siapa yang hidup diantara kalian sepeninggalku akan menjumpai perpecahan yang banyak, perbedaan yang banyak, yang itu terjadi di tengah-tengah umat Islam. Ini umat Islam, waikum muslimin rahimani jami'an. Sebagaimana hadis yang lainnya yang menyebutkan perpecahan 73 golongan dan seterusnya. Ketika beliau menyebutkan hal itu, beliau tidak hanya menyebutkan sunnahku saja. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلِكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّ عَلَيْهِ بِالنَّوَاجِدِ. Barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan mendapati perpecahan yang banyak, perbedaan-perbedaan, ikhtilafan, perbedaan-perbedaan yang banyak. Maka petuah dan petunjuk Nabi dalam menyikapi semuanya, wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin, inilah pemahaman dan praktek yang dimaukan oleh Nabi dalam mengamalkan sunnahnya beliau, dalam menerapkan ayat Al-Quran, dalam menerapkan sunnah beliau adalah seperti yang dilakukan oleh mereka-mereka murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang menyebut ayat Al-Quran tetapi dia dalam memahaminya tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, maka dia berarti penyimpangan. Bukan yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdasarkan ayat semata, kemudian pemahamannya tidak seperti pemahamannya mereka. Bisa difahami hadirin? Ya. Misal firman Allah Subhanahu wa taala yang lagi banyak menjadi pembahasan di tengah masyarakat kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semuanya dengan hablullah semua kalian, dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini kaum muslimin dipahami oleh banyak pihak, jangan bercerai-berainya. Yang diangkat oleh banyak pihak sisi ininya, ha kan dilarang berpecah. Karena itu jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang, itulah yang membuat pecah. Karena itu jangan menyinggung orang lain, ya. Jangan menyalah-nyalahkan orang lain, itulah yang menyebabkan perpecahan. Karena itu dakwah itu ya lancar-lancar sajalah. Ajarkan akhlak mulia, sholat, zikir. Tidak usah nahi mungkar. Kalau nahi mungkar itu nyelekit pak, nyerempet-nyerempet ati wong katanya, bikin mangkel. Ini waiqo muslimin ayatnya benar. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ayatnya benar. Berpegang teguhlah kalian semua dengan hablullah, talinya Allah jami'an semua kalian, dan janganlah bercerai-berai, berpecah, berselisih. Ayatnya benar. Tapi dalam memahaminya salah. Yang benar dalam hal ini adalah bersatunya kita di atas bimbingan Nabi. Yang menyimpang bimbingan Nabi, dialah yang memecah belah. Harus diperingatkan agar jangan memecah belah umat karena Anda menyelisihi ajaran Nabi. Gara-gara penyimpangan yang Anda lakukan, kaum muslimin akhirnya terkotak-kotak. Jangan berpecah. Mari kembali kepada bimbingan Nabi di atas sunnah, jangan di atas bid'ah. Ini dia, belajar kepada ahlu sunnah, jangan belajar kepada orang yang menyimpang, dia memecah belah karena dia mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi. Ini yang benar. Bisa dipahami hadirin? Ayo. Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau menyebutkan umat terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Apakah Nabi mengatakan perpecahan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan? Ben aja ribut, aja saling menyalahkan. Apakah seperti itu Nabi mengatakan? Hah? 73 golongan. Enggak apa-apa. Itu adalah hasanah dunia ilmiah. Itu adalah kesempurnaan yang satu menyempurnakan yang lain. Yang satu menyempurnakan yang lain. Sehingga perpecahan itu bisa sebagai kekuatan yang besar. Perpecahan sebagai kekuatan yang besar. Padahal perpecahan itu menyebabkan lemah. Tapi mereka bisa membuat kata-kata yang indah. Berpecah itu indah katanya. Dengan berpecah malah justru kita saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bak seperti makanan. Makanan kalau asin kabeh ora enak. Ada yang asin, ada yang pedas, manis, asam dan sebagainya diracik. Sedemikian rupa ini menambal kekurangan terus. Jadilah opor ayam umpamanya. Ya. Oh, panganan, Pak. Kaidah makanan lidah. Kaidah beragama Al-Qur'an wa sunnah. Beda letaknya. Nabi ketika menyebutkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Apakah Nabi kemudian mengatakan satukan mereka pada jalannya masing-masing? Tidak mengapa. Yang penting bersatu. 73 tapi satu. Jadi 73 in one. Tahu? 73 in one. 73 bahasa Inggrisnya apa, Pak? Saya enggak ngerti. Bukan seperti itu, kaum muslimin. Dalam memahami perpecahan dan persatuan itu rancu. Inilah dia yang menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Nasnya benar, tapi Anda dalam memahaminya dan mempelajarinya menerapkannya salah. Nabi kita malawai kaum muslimin begitu tegas dalam menjaga keutuhan kaum muslimin, dalam menjaga persatuan kaum muslimin. Nabi mengharamkan berbeda-beda. Dan Nabi menyebut mereka itu letaknya finar. Tidak memuji sama sekali adanya perbedaan-perbedaan di antara mereka. Rasul mengatakan kulluha finar, semuanya itu di neraka. Tidak ada yang disanjung oleh Nabi satu pun kecuali yang beliau sebutkan ma ana alaihi yawma wa ashabi, sebuah ajaran prinsip beragama yang aku dan para sahabatku lakukan hari ini. Itulah ini dalam rangka menyatukan umat. Kalau umat mau menentukan, mau menentukan langkah mereka, akidah mereka, ibadah mereka, pola pikir mereka, pemahaman mereka dengan yang satu ini, dengan ajaran Nabi dan para sahabatnya, maka akan tercapai persatuan di atas Islam, persatuan di jalan Allah, persatuan dalam rangka taat kepada Allah. Kenapa Nabi keras terhadap mereka-mereka yang 72? Ya, 72 itu umatnya Nabi loh. Rasul mengatakan sataftariku ummati. Umatku akan terpecah. Umatku, yakni umat Islam menjadi 73 golongan. Kullu afinar, semuanya di neraka. Kenapa Nabi begitu keras? Kenapa? Karena merekalah ini yang merusak Islam. 72 inilah yang mereka menyebabkan kaum muslimin jauh dari sunnah. 72 golongan inilah yang menyebabkan kaum muslimin terkotak-kotak, tidak bisa bersatu. 72 itulah yang melakukan pelanggaran besar. Maka Nabi menyebutkan mereka finnar. Karena apa? Pelanggaran-pelanggaran yang ada pada mereka, walaupun mereka ketika mati tidak di atas dosa yang mengekalkan, mereka akan terselamatkan dari neraka, tapi entah kapan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pembahasan kita di sini, kaum muslimin, adalah sebagai syahid bahwasanya perpecahan yang terjadi itu karena bedanya pemahaman. Bedanya apa? Pemahaman. Perbedaannya Nabi dengan para sahabatnya, saya sebutkan contoh-contohnya. Rasul dengan para sahabatnya berbeda dengan kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah meyakini asma sifat hanya 7, atau masuk ke negeri kita menjadi 20 bersamaan dengan Faham Maturidiyah, Abu Mansur Maturidiyah. Pemahaman dalam hal berapa jumlah nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya kaum Asy'ariyah memakai ayat Al-Qur'an atau tidak? Apa memakai weda? Ya tidak, mereka mengaku memakai Al-Qur'an. Masih memegangi hadis Nabi tidak? Masih. Kalau terang-terangan menolak hadis Nabi, ingkar sunnah, orang yang bisa paham. Asy'ariyah masih mengaku di atas Al-Quran wa Sunnah. Kenapa beda dengan Nabi? Beda dalam hal pemahamannya. Akibat dalam memahami ayat dan hadis tersebut dalam perkara asma wa sifat berbeda, maka mereka menyimpang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Khawarij itu mengakui Allah sebagai Rabbnya atau bukan? Siapa Rabbnya kaum Khawarij? Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka tidak mengatakan kami memiliki rob selain Allah. Kalau ditanya mereka ini siapa Rasulullah yang diutus kepada mereka, mereka pun mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitab sucinya? Ya, mereka mengatakan Al-Qur'an, enggak mungkin Injil. Khawarij ini yang ada di zaman Nabi, bahkan ya kalau mereka sampai hari ini masih memakai itu. Tapi mengapa mereka membantai para sahabat Nabi? Tapi mengapa mereka membantai para ulama ahlu sunnah? Tapi mengapa mereka disebutkan oleh Nabi keluar dari Islam, melesat seperti melesatnya anak panah dari busurnya atau dari buruannya? Padahal mereka yel-yelannya, gembar-gembornya, innal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ucapan mereka di mana-mana, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Mengapa Nabi menyebut mereka ini adalah kaum melesat dari Islam, yang merukuna al-mariqah? Mereka melesat dari Islam, lepas dari Islam. Sehingga dengan bahasa ini beberapa ulama mengkafirkan mereka, walaupun yang raji mereka belum kafir, melepas, terlepas dari Islam, padahal mereka mengaku di atas Islam, padahal mereka mengaku memperjuangkan Islam. Tapi Nabi kita telah menyebutkan bahwa mereka melesat dari Islam sangat jauh sekali, padahal ayat yang mereka pakai ayat Al-Quran. Kenapa demikian? Karena pemahamannya berbeda dengan pemahamannya Nabi. Ini dia penerapan ayat Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'alaikum al-kafirun. Ini diterapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau orang yang paling tahu tentang ayat Al-Quran, bukan kaum Khawarij teroris itu yang paling paham. teroris itu menuduh Nabi dengan tuduhan yang keji. Menuduh Nabi dengan tuduhan yang keji, wahai kaum muslimin. Ketika Nabi berbicara tentang akan muncul pemerintah yang kejam, yang bengis, ya, yang mengambil harta orang rakyatnya, memukul punggungnya, dan dalil banyak tentang hal ini. Ya, akan datang pemerintah yang kulubum-kulubu syaitan, hatinya hati syaitan, fijut mandil insi, dalam tubuh manusia. Zalim, bengis, kejam, tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, tidak menggunakan sunnah Nabi, la yahtaduna bihadi, mereka tidak menggunakan petunjukku sebagai petunjuknya, wa la yastanuna bisunnati, mereka tidak menggunakan sunnahku sebagai ajarannya. Ketika Nabi berbicara seperti itu, muncul seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulna ya Rasulullah, kami katakan ya Rasulullah, kalau kita mendapat yang seperti itu, bukankah lebih baik kita berontak saja, kita angkat senjata kita memberontak kepada mereka, bisuyufina, dengan pedang-pedang kita, sudah sedemikian parah apa yang kau ceritakan, bukankah lebih bagus kita mengangkat senjata kita? Nabi SAW menjawab, la, tidak, jangan, tidak boleh, ma qafimkum salah, selama mereka masih menegakkan sholat di antara kalian. Kaum muslimin, para sahabat di waktu itu mendengarkan sabda Nabi dan menerapkannya. Apa yang mereka tidak pertanyakan, tidak jadi mereka lakukan. Apa yang mereka terbesit, oh pemerintah sedemikian, sikat bewis, rampungi. Oh rampungi. Kita juga akan rampungi Pak, dengan doa kafaratul majlis. Sebentar lagi. Yang ngantuk bangun Pak. Kaum muslimin rahim jami'an. Khawarij tidak puas dengan jawaban Nabi. Khawarij tidak mau mengikuti Nabi. Nabi melarang, jangan kalian memberontak, jangan kalian angkat senjata, jangan kalian mengkafirkan mereka, mereka masih sholat. Terus Nabi mencegah. Khawarij menuduh Nabi, lah Nabi cemen, itu tuduhan mereka. Sebagaimana mereka muat di situs-situs mereka. Bagi yang tidak memiliki jiwa kesatria, tidak memiliki jiwa jihad, tidak memiliki jiwa perjuangan, silakan bergabung dengan salafi yang mereka bernaung di bawah pemimpin-pemimpin yang rusak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka menuduh Nabi kita dengan tuduhan yang jelek karena ajarannya. Ketika diminta untuk memberontak, tidak mau. Ini dia khawarij. Yel-yelannya, gembar-gembornya, memperjuangkan Islam. Tapi kenyataannya mereka meninggalkan Islam. Sehingga Islam bukan khawarij. Khawarij itu bukan ajaran Islam. Bisa dipahami hadirin? Loh tapi pada baik kami gue lu jenggoten. Ya. Pada baik cungklang. Apa cingkrang. Kaum muslimin rahimani warjamian, sungguh amat jauh. Dakwanya Nabi SAW dengan dakwah khawarij sangat jauh sekali. Syaitana baina dalik, alangkah jauh sekali. Nabi memperjuangkan wahyu. Di antara wahyu adalah apa? Ta'atul wa'atul umur. Mentaati pemerintah yang sah. Ketika mereka mengajak kepada al-ma'ruf. Mendoakan mereka ketika mereka melakukan hal yang menyimpang. Doakan kebaikan bagi mereka. Syariat Nabi. Seperti itu. Khawarij tidak seperti itu. Dan kita memperjuangkan yang diperjuangkan oleh Nabi. Dan kita membantah pemahaman radikalisme atau terorisme. Kenapa beda? Kelaminnya pada, jenggotnya pada. Kenapa beda? Beda paham. Bisa dipahami hadirin? Iya. Aja dipukul rata pak, serambah uyah, ngerti serambah uyah pak, digebuk rata, digebuk lara rata mani pak. Jangan anda samakan kita sama mereka. Jangan, kita adalah musuh mereka yang terdepan dalam perihal ilmiah ideologi, di mana manusia tidak bisa kita dengan dakwah salafiyah ini membendung langkah mereka secara ilmiah. Kaum muslimin rahiman jami'an, di saat banyak ormas, di saat banyak lembaga, di saat banyak kaum muslimin yang tertipu dengan kaum teroris ini, di antara mereka ada yang memuji Khawarij, ya, yang tukang ngebom itu. Satu sisi mereka takut mereka jadi korban dibom, ya, karena sekarang ini bomnya macam-macam pak, dan di mana-mana kejadiannya sehingga menakutkan, bikin teror. Ada bom panci, ya, ibu-ibu takut juga beli panci, ya, imbas dari itu pabrik panci tutup karena sudah ada bom panci. Nah, kaum muslimin jami'an, kita terdepan dalam menghadapi mereka, dalam menjelaskan ideologinya mereka, kebatilannya mereka, penyimpangan mereka terhadap bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin ini. Di antara mereka juga kaum muslimin dalam hal perjuangan dakwah. Sekarang kita menginjak pada dakwah. Dakwah itu ajaran Islam. Ajaran Islam atau bukan? Ajaran Islam. Dakwah itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dakwah ini diantara ibadah besar. Wa man ahsanu qalan mimman da'ila Allah wa 'amila salihan. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada seorang dai yang mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, mengajak manusia untuk mentaati Rasul, dan dia pun beramal saleh sesuai dengan ilmu yang dia dakwahkan. Dakwah itu amalan besar bagi kaum muslimin. Tetapi dalam hal ini juga bermacam-macam cara-caranya, model-modelnya, masing-masing thariqah punya cara, masing-masing firqah punya sistem, masing-masing organisasi punya metode, masing-masing lembaga punya corak. Padahal dakwah itu adalah ibadah yang harus sesuai dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang namanya ibadah adalah tauqifiyah. Yang namanya dakwah adalah termasuk dari bagian ibadah yang itu adalah tauqifiyah. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, dakwahnya Nabi jelas berdasarkan Al-Qur'an wa sunnah, menerapkan yang disyariatkannya dan tidak menambahi di luar dari yang disyariatkan. Tidak pernah menambahi. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku saja. Ini dia. Sekarang muncul banyak lembaga-lembaga dakwah yang mereka ini berbeda dengan dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam, walaupun dibingkai dengan kalimat dakwah, tapi berbeda dengan dakwahnya Nabi alaihissalatu wassalam. Dakwahnya Nabi kaum muslimin diantaranya adalah menjauhkan antara perkumpulan laki-laki dengan perkumpulan wanita. Disebutkan di dalam surat Al-Ahzab atau surat yang lainnya, apabila ada seorang yang meminta kepada seorang wanita, hendaknya min wara'il hijab, dari belakang hijab. Walaupun itu adalah ummul mukminin, sekalipun ibu kita, istri Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, harus min wara'il hijab, dikerjakan di balik, diminta di balik hijab. Artinya tidak diperkenankan untuk apa? Bercampur. Tidak diperkenankan untuk melihat. Disyariatkan untuk apa? Ayyakhdudna min absarihinna. Untuk para wanita itu menutup dan menundukkan pandangan-pandangan mereka. Jangan melihat kaum pria. Tundukkan pandangan-pandangan kalian. Dan itulah ajaran Nabi kita alaihissalatu wassalam. Ternyata sekarang ini, ngerti Pak? Bahasa kitanya. Ternyata sekarang ini penmunculan para dai-dai yang dia berbicara majlisnya wadon tok. Ibu-ibu dipanggil. Ibu-ibu tok majlisnya. Dakwah model apa ini kaum muslimin? Dai-nya ngelototin perempuan. Sang ibu-ibu juga melihat ustadznya. Hah? Yang namanya laki perempuan itu fitnah besar. Ya, fitnah besar baik kaum muslimin. Aturannya adalah sangat ketat dalam agama kita. Kita kaum pria diperintahkan ghudul basor, menundukkan pandangan. Mereka kaum wanita diperintahkan ghudul basor, menundukkan pandangan. Ya. Kalau melihat wajah wanita yang bukan mahramnya itu adalah apa? Ikhtilatu syaitan, iltimasu syayatin, tipu daya syaitan yang kaum dipalingkan menuju kepada kemungkaran melihat wajah wanita selain dari yang halal untuk kita lihat. Ternyata sekarang ada muncul dai-dai yang aneh-aneh yang lucunya tesih wani ngaku salafi. Membikin sekolahan dengan ruangan yang lux, dengan menggunakan kaca yang dari satu arah itu tidak bisa melihat, tapi dari satu arah bisa melihat ke arah yang satunya. Kaca apa itu namanya, Mas? Saya juga nggak tahu ini, tapi mereka bisa loh. Ya. Apa? Ada yang tahu, kaum muslimin? Di sekolahnya mereka. Di sekolahannya mereka dipromosikan besar-besaran bahwa para santriwati, tolabah itu bisa melihat Pak Ustadz yang sedang nulis di papan tulis, yang sedang ceramah, yang sedang buka kitab, yang sedang jalan ke kanan ke kiri, yang sedang menghapus. Pak Ustadznya nggak bisa melihat akhwatnya. Apakah yang seperti ini sesuai dengan sunnah? Hah? Apakah yang seperti ini sesuai dengan bimbingan Nabi? Para santriwati bukan melihat papan tulisnya, sing dideleng ustaz detok. Dilihat klambine sik ijo, nyisuk biru, nyisuk putih. Ya karena melihat tidak sesuai dengan Al-Qur'an min wara'il hijab. Harus dibalik hijab. Tapi mereka hijabnya itu seperti itu modelnya. Bahkan tidak heran di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka. Ahwatnya ada yang bercadar, ada yang masih polang-paleng. Nanti polang-paleng, Pak. Bahasa darahnya pelontang. Bajunya seperti usatnya ketawa-ketawa di sini para ahwat. Ya dia ngaku sunni, memakai jenggot, pakai jubah. Yang seperti ini kok ngaku salafi? Salafi ngendine, Pak? Jauh sekali antara Nabi dengan dakwahnya dia. Ini. Di antara mereka ada yang punya ide pakai televisi menggunakan channel-channel. Ya. Yang bisa masuk ke pelosok-pelosok daerah seantera Nusantara nasional, atau bahkan mungkin bisa menyeberang Malaysia, Brunei dan yang lainnya. Dilakukanlah mereka seperti itu, wahai muslimin. Masuklah mereka di televisi-televisi. Ya. Problem yang ada adalah seperti tadi kami sampaikan, yang melihat bukan hanya kaum pria tapi juga kaum wanita. Di tengah-tengah mereka juga ada yang ketika dikritik, Pak Ustaz, kok dakwahnya diiringi dengan alunan musik? Oh, enggak apa-apa kan lirih, Mbok. Lirih, Pak. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ittisaat ini adalah hal yang meluas. Ini adalah tasahulat, ini adalah hal yang menggampang-gampangkan maslahat sebelah mana, ya kaum muslimin? Itu melanggar syariat. Apakah yang seperti itu yang Anda inginkan dalam dakwahmu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah. Nabi seperti ini kerasnya antara laki dengan perempuan. Fattakun nisa, hati-hati dari kaum wanita. Fa inna awwala fitnah bani Israil kana fi nisa. Fitnah bani Israil itu hancur dikarenakan pertama kalinya adalah karena wanitanya. Ini usahanya mereka kalau selesai ta'lim, jangan heran seperti yang tadi kami sampaikan, banyak orang yang minta selfie. Kalau laki-laki selfie laki-laki jarang, Pak. Wadon ahwat mereka minta selfie sama ustaz mereka. Ini kaum muslimin yang terjadi. Padahal Rasul memberitahukan wanita sebesar-besar godaan bagi kaum pria. Lah Pak Ustaz, bukankah dia juga pria? Pak Ustaz dia pria atau wadon? Pak Ustaz ya lanang, Pak. Antum bisa lihat dalam dakwah kita ini, apakah ada Ustaz Ahlu Sunnah Salafi yang berselfie dengan ahwat? Apakah ada seorang ahwat yang berani-berani dekati ustaznya? Jepret begitu. Apakah ada? Tidak ada, kaum muslimin. Karena kita betul-betul menerapkan bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam dalam menghalangi pergaulan laki dengan perempuan. Wala taqrabu zina. Segala hal yang menjurus ke arah sana, jangan didekati. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Maka kaum muslimin rahimani war jami'an. Belum lagi perbedaan yang saya sampaikan, Nabi begitu keras terhadap yang namanya kebid'ahan. Dan ini sering kami sampaikan. Nabi begitu keras terhadap bid'ah. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, ternyata muncul para dai-dai yang mereka mengatasnamakan Islam, bahkan mengatasnamakan sunnah, bahkan mengatasnamakan salafi, yang mereka memiliki program dakwah itu haruslah mencangkup dan menerima semua pihak. Dakwah itu merangkul semua pihak. Dakwah itu jangan menyakiti mad'u. Belum apa-apa, nanti mereka akan lari dari dakwah. Ini bahasa mereka. Kalau mau menasihati, nasihati. Tapi jangan kau mengkritik, karena mengkritik itu akan melarikan orang dari dakwah. Akhirnya panjang lebar mereka membuat berbagai macam kalimat-kalimat prinsip-prinsip mereka, yang pada ujungnya mereka toleransi dengan bid'ah. Ya memang dia bid'ah, tapi saudara kita sesama Islam. Ya memang, tetapi bukan begitu Nabi dalam mengatakannya. Nabi mengatakan, dia memang umatku, tapi finnar. Dia memang muslim, tapi dia dolal. Ini bukan disebutkan dia memang dolal, tapi saudaraku. Oh, bu. Dia memang menyimpang, tapi dia adalah batirku. Lah ya, kok pada dene menyimpang berarti? Hada kaum muslimin jami'an. Maka beragama harus dengan pemahaman yang jelas. Belajarlah ilmu sunnah dan lakukan seperti apa yang disunnahkan. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Kita tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan. Begitulah agama, maka begitulah kita. Tidak usah neko-neko, tidak usah kepengen ini karena maslahat ini, maslahat itu. Akhirnya apa? Membenarkan semua cara walaupun itu menyimpang dari syariat. Belajarlah, karena sesungguhnya agama itu adalah tergantung dengan ilmu yang kita pelajari. Kalau kita tidak belajar, maka tidak akan tahu agama. Kalau kita salah belajar, maka akan salah agama kita. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka telitilah oleh kalian, lihat oleh kalian kepada siapa kalian menimba ilmu ini. Tanpa belajar akan sesat. Belajar sembarangan guru, tidak meniti, tidak melihat, tidak menyaring, tidak memilih guru mana yang harus diambil ilmunya, Anda pun akan sesat. Wallahu alam bisawab. Kesimpulan terakhir, janganlah hanya semata seorang menyuruhkan Al-Quran wa Sunnah saja, kemudian Anda ikuti sampai Anda tahu betul pemahaman salaf tentang hal itu bagaimana, baru Anda yakin. Karena ahlu bid'ah, mereka kesalahannya bukan pada ayatnya, kesalahan ahlu bid'ah bukan pada sunnahnya, tetapi pada pemahaman dan penerapannya. Bisa dipahami hadirin? Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya sudah habis waktunya. Ngemudan sudah habis. Jangan diteruskan, Pak, melas. Kesel. Antum butuh selonjor, butuh apa dan sebagainya, butuh tidur, butuh macam-macam. Sehingga taklimnya ya taklim ning aja kenemenen. Taklim terus kok mumet malah. Bis kepengin taklim malah digembosi. Ya bukan. Semuanya ada pada waktunya. Jam taklim, jam ibadah, jam qiraatul Quran, jam semuanya dilakukan dalam rangka taatillah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.